بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أكرمني وأكرمكم الله جميعا الحمد لله kita kembali bertemu di majelis yang mulia ini dan insyaallah taala kajian kita pada hari ini tentang selektif dalam mencari teman. Kajian ini kajian yang sangat penting untuk kita semua, mengingat pertemanan sudah menjadi fitnah tersendiri. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita melalui firman-Nya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Dan sungguh kami telah menjadikan keberadaan sebahagian dari kalian itu menjadi fitnah bagi sebahagian yang lainnya. Fitnah ini bisa menimpa siapapun tanpa terkecuali, termasuk kita ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Tidak sedikit dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah salafiyun yang terjerumus ke dalam fitnah pertemanan hingga mengakibatkan mereka keluar dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj salaf. Untuk itu wajib bagi kita semuanya melindungi diri dari ancaman fitnah yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Jaga diri kalian, pelihara diri kalian, lindungi diri kalian dari fitnah yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim saja di kalangan kalian. Fitnah ketika datang akan banyak pihak yang jatuh ke dalamnya, terkena imbasnya. Karena itu sekali lagi wajib bagi kita melindungi diri dari ancaman fitnah. Fitnah apapun itu, termasuk diantaranya fitnah

kamu tahu sesuatu ini hukumnya adalah bid'ah, tetapi karena kamu bergaul dengan orang yang melakukannya, akibatnya kamu tidak mau mengatakan ini bid'ah. Kalau sudah seperti itu, berarti kita menipu agama kita. Ya. Kalau kita tahu bahwa ini cara-cara hizbiyah, tapi karena kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, maka kita tidak akan mengatakan bahwa ini cara-cara hizbiyah. Ya. Kita akan bungkam. Kita akan menjadi setan yang bisu, na'udzubillah. Ya. Akibat dari pertemanan. La tughrir dinak, jangan sekali-kali kamu tipu agamamu. Wala tukhatir binafsika, dan jangan sekali-kali kamu bahayakan dirimu. Fatukhalil man laysa mardiyan fi dinihi wa madhhabihi. Dengan cara engkau bergaul dengan orang yang kamu tidak ridhoi agamanya dan pemikirannya. Orang yang mengaku ahlus sunnah itu tidak akan pernah mungkin akan menyatakan sesuatu yang bid'ah sebagai perkara yang baik. Tidak mungkin. Tapi semua ini akan mungkin saja terjadi ketika ada pertemanan. Ya. Ceritanya jadi lain. Bisa jadi yang pada awalnya ditilai sebagai sebuah keburukan, pada akhirnya dianggap sebagai sebuah kebaikan. Ya. Dulu sangat kencang. Wow, luar biasa. Tajam kalimatnya, mengkritik berbagai macam perilaku-perilaku hizbiyah, kebidahan-kebidahan. Tetapi karena banyak bergaul dengan orang-orang yang melakukan itu semua, akhirnya jadi beda bahasa, jadi beda kalimatnya. Khawanifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis al-mar'u ala dini khalilihi, ini di dalamnya juga mengandung penjelasan bahwa seseorang kalau temannya dari kalangan ahlus sunnah, maka dia akan menjadi ahlus sunnah. Dan sebaliknya, kalau temannya ahlul bid'ah, maka dia akan menjadi ahlul bid'ah. Kalau temannya ahlul ma'asi, fasik, maka dia akan menjadi seperti itu. Kalau temannya khawarij, maka dia pun akan menjadi seperti itu. Kalau teman dekatnya, teman bergaulnya, sahabatnya para teroris, maka dia pun akan menjadi seperti itu. Senang dengan hal-hal yang berbau granat dan bom. Ya. Makanya para ulama kita mengingatkan, hati-hati. Anak-anak kita, generasi muda kita, jangan sampai bergaul dengan mubtadi'in, bergaul dengan hizbiyun, bergaul dengan khawarij, bergaul dengan teroris. Karena berbahaya. Akan merusak keyakinan mereka. Akan membuat segala tindak tanduk mereka tidak terkontrol, penuh dengan anarkis, penuh dengan emosi, kemarahan, dendam kusumat, dan hal-hal lainnya yang justru bertolak belakang dengan tuntunan syariat. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam juga mengingatkan kita melalui sabdanya, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu ibarat satu kesatuan pasukan. Fama ta'arafa minha i'talaf, yang saling mengenal akan berdekatan. Wama tanakara minha ikhtalaf, dan yang saling tidak mengenal maka akan saling menjauh. Ada istilah yang dikemukakan oleh para ulama, at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu akan hinggap pada yang sejenisnya. Ya. Dalam sebuah bait syair juga dikatakan anil mar'i la tas'al. Kalau kamu ingin tahu tentang keadaan seseorang, jangan kamu tahu tanya langsung pada dirinya. Tetapi tanya, siapa temannya? Ya. Karena itu jadi barometer. Sebagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yang namanya teman itu akan senantiasa mengikuti orang yang dijadikan sebagai temannya. Terus seperti itu. Ya. Jadi kalau sejak awal pertumbuhannya seseorang itu bersama dengan ahlus sunnah wal jamaah, maka ia akan menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau sejak awal pertumbuhannya bersama dengan ahlul bid'ah, maka hasil akhirnya pun akan demikian. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih soal pertemanan, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan atau bersabda, mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafihil kif. Perumpamaan teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang tidak soleh, yang jelek, itu seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Fahamilul miski imma an yukhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Yang membawa minyak wangi bisa jadi dia akan memberimu hadiah berupa minyak wangi tersebut, atau paling tidak engkau akan membeli minyak wangi itu darinya, atau kalau tidak engkau akan mendapatkan wangi yang sedap darinya. Wa nafihil kir, adapun tukang pandai besi, imma an yukhriq thiyabaka, bisa jadi kalau kamu berdekatan dengannya apinya itu akan membakar pakaianmu. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha, atau paling tidak kamu akan mendapati aroma bau yang tidak sedap. Ya. Ini permisalan yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sehubungan dengan hadis ini, para ulama memberikan kejelasan atau keterangan, di antaranya pernyataan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, fi hadzal hadis fadilatu mujalasati salihin wa ahli alkhair wal muru'ah wa makarimil akhlaq wal wara' wal ilm wal adab. وَالنَّهْيُ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الشَّرِّ وَأَهْلِ الْبِدَعِ. Di dalam hadis ini ada keutamaan bergaul, berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang yang dikenal baik, orang-orang yang memiliki muru'ah, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, orang-orang yang wara', orang-orang yang dikenal memiliki ilmu dan adab yang baik. Diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam teman yang seperti itu dengan hamilul misk, si pembawa minyak wangi. Dan di dalam hadis ini juga ada larangan bergaul, bersahabat, berteman, bermajlis dengan ahlus syar, orang-orang yang dikenal gemar melakukan kejelekan, wa ahlul bida'i, dan ahlul bid'ah. Diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam mereka dengan nafihul kir, si tukang pandai besi. Kalau kita mendekatinya, bisa jadi apinya akan membakar pakaian kita, atau kalau tidak, kita akan mendapatkan aroma yang tidak sedap darinya. sungguh luar biasa permisalan yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini. Permisalan yang tidak hanya sekedar permisalan begitu saja, mendekatkan pemahaman kita kepadanya, tetapi jauh dari itu. Sebagai motivasi dan dorongan kepada kita agar jangan sekali-kali mendekati teman yang jelek keadaannya. Karena tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan di dunia, tidak juga menguntungkan di akhir. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah terkait dengan hadis ini beliau juga memberikan penjelasan. Qala wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ya nahyun an mujalasati man yuta'adza bi mujalasatihi fid dini wad dunya wa targhib fi mujalasati man yantafi' bi mujalasatihi fiha atau fihima. Dalam hadis ini ada larangan, kata Ibnu Hajar, larangan bergaul berteman dengan orang yang yuta'adza bi mujalasatihi, yang bisa membahayakan. Membahayakan apa? Fid dini wad dunya, membahayakan urusan agama dan dunia. Dalam soal dunia saja begitu selektifnya kita, ya kan, untuk menjadikan seseorang sebagai partner bisnis. Tidak mau kita menjadikan seseorang sebagai partner bisnis kalau kita tahu dia sebagai orang yang tidak amanah, suka berdusta, suka berbohong, suka menipu. Tidak mau, kan? Luar biasa. Ini dalam urusan dunia. Selektif kita. Mencari pekerja juga demikian. Kita khawatir harta benda yang kita miliki itu raib begitu saja. Karena ada pekerja kita yang tidak amanah. Apalagi dalam urusan din, dalam urusan agama kita harus lebih selektif lagi. Nabi melarang kita untuk menjadikan teman orang-orang yang dikenal buruk akhlak ibadah dan agamanya. Melarang kita bergaul, menjadikan teman orang-orang yang membahayakan urusan agama kita dan dunia kita. Wa targhib fi mujalasati man yantafi'u bi mujalasatihi fihima. Dan dalam hadis ini juga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada semacam motivasi dorongan agar kita bergaul, berteman, bersahabat dengan orang yang dapat menularkan kemanfaatan. Fid dini wad dunia, dalam urusan din dan juga dalam urusan dunia. Ya. Kalau kita berteman, bergaul dengan orang yang soleh, orang yang baik, luar biasa kemanfaatan yang dapat kita rasakan. Bahkan binatang sekalipun, kalau bersama dengan orang-orang yang saleh, maka binatang itu akan mendapatkan kemanfaatannya. Seekor anjing, disebutkan penyebutannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus di dalam Al-Quran, ketika anjing tersebut bersama dengan Ashabul Kahfi. Ya kan? Warabi'uhum kalbuhum. Mereka bersama dengan anjing mereka. Binatang dapat kemanfaatannya. Binatang akan merasa nyaman berdekatan dengan orang-orang soleh. Ini binatang. Apalagi kita manusia yang diberi akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara tabiat kita akan sangat suka dan merasa nyaman, tentram bila berdekatan dengan orang yang soleh. Dan sebaliknya, ikhwan fillah rahimakumullah, sangat berbahaya ketika kita berdekatan dengan orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak jelas bagaimana keadaan akhlak dan agamanya. Karena pengaruh teman itu sangat luar biasa. sangat luar biasa. Dahulu ikhwan fillah rahimakumullah, Fir'aun semakin buruk keadaannya ketika yang menjadi menterinya lebih buruk daripada dia, Haman. Hajjaj, seorang khalifah yang dikenal zalim, semakin parah keadaannya ketika yang menjadi temannya Yazid bin Muslim, kata para ulama, syarrun minhu, keadaannya lebih buruk daripada Hajjaj. Sudah jelek, temannya jelek, wah parah. Malas melakukan ibadah, yang jadi temannya juga sama, lebih malas dalam melakukan ibadah, akhirnya wassalam, hilang. Tidak kokoh dalam memegang prinsip, memegang manhaj, sementara teman-temannya juga seperti itu, bahkan lebih parah. Hasil akhirnya wassalam. Ya. Enggak bisa selamat. Khalifah Yazid bin Muawiyah melakukan sekian kesalahan, sekian tindakan, sekian keboliman. Kenapa? Karena yang menjadi temannya Muslim bin Uqbah. Syarrun minhu, yang lebih jelek keadaannya daripada Yazid bin Muawiyah. Pengaruh teman luar biasa. Kalau teman yang baik jelas memberikan dampak yang baik, tetapi teman yang buruk memberikan dampak yang lebih buruk. Beda halnya dengan Sulaiman bin Abdul Malik, seorang pemimpin, seorang khalifah. Sulaiman bin Abdul Malik pemimpin yang baik. Kenapa? Karena temannya Raja bin Haywah. Siapa Raja bin Haywah? Kata para ulama, ahadul a'lam al-afadil. Raja bin Haywah ini seorang ahlul ilmi, seorang ulama yang memiliki banyak keutamaan. Raja bin Haywah inilah yang selalu mengingatkan Sulaiman bin Abdul Malik, selalu meluruskan Sulaiman bin Abdul Malik. Selamat. Karena teman yang di sampingnya orang yang saleh. Kita ingat peristiwa atau kisah Abu Thalib. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam berupaya untuk menyelamatkan Abu Thalib di akhir hayatnya. Ya am, qul la ilaha illallah, wahai am, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Tetapi sebelum Nabi alaihi salatu wasalam datang kepadanya, ternyata ada dua orang temannya samping kanan kirinya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi sudah berusaha, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah kalimatan, satu kalimat yang aku akan menjadikan hujah di hadapan Allah azza wajalla. Hai, temannya yang buruk ini enggak tinggal diam, terus mengompori, terus membisikkan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci milah nenek moyang kita? Terus dikompori, terus dipengaruhi. Walhasil Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini dampak yang mengerikan, ya, dari teman yang buruk. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau menyatakan, ma ba'atsallahu min nabiyyin wala istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu 'alayhi, wa bitanatun ta'muruhu bisyarr wa tahudduhu 'alayhi, wal ma'suman asamallah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun, dan tidak pula mengangkat seorang khalifah melainkan lahu bitanatan, akan ada dua teman yang senantiasa menyertainya. Teman yang selalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mendorong untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, dan teman yang justru menyuruh kepada perkara-perkara yang buruk dan menganjurkan untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Wal ma'sum man asamallah. Sedangkan yang dijaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullah tabaraka wa ta'ala, kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi diri kita dari teman-teman yang buruk, teman-teman yang bisa memudaratkan dunia kita dan dinuna, agama kita. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, lihat haula mutalawinun, atau katakanlah sebut MLM ya, saat ini pertemanannya di dunia maya itu sudah sangat nampak tanpa batas, dengan sururiun, dengan para pembela Ali Al-Halabi, dengan orang-orang roja dan seterusnya, bermajlis bareng, makan bareng, dan melakukan hal-hal yang lainnya, saling mendukung. Pertemanannya seperti itu. Ini secara perlahan menyeret mereka, secara bertahap menjadikan mereka sebagai sururiun halabiyun. Walaupun sebenarnya pada awalnya mereka tahu mereka berlepas diri dari yang namanya sururiyun turatiyun, berlepas diri tahu, tapi karena pertemanan yang dijalin dengan mereka pada akhirnya menyeret mereka, mendorong mereka untuk bergabung bersama ya. Akhirnya ada istilah ikhwah kita MSG ya, mutalawin sururi, gabung sudah. Itu kenapa? Itu karena pertemanan. Karena pertemanan. Subhanallah. Dinukilkan kepada saya, disampaikan oleh Ustaz Luqman, bahwa ada salah seorang ikhwah kita, mahasiswa Madinah, berkunjung ke rumah Syekh Rabi. Kemudian Syekh Rabi bertanya tentang Zulkarnain. Syekh Rabi bertanya tentang Zulkarnain. Syekh Rabi tahu siapa Zulkarnain. Ya. Hal lahu ilaqah ma turatiyin? Apakah Zulkarnain punya hubungan dengan orang-orang Ihya Uttara Sururiyun? Ikhwah kita ini menjawab, la alam ya Syekh, saya tidak tahu Syekh. Kemudian Syekh Rabi mengatakan, fi dhanni ana, sangkaan kuatku menunjukkan bahwa dia ada hubungan dengan turatiyin. Tidak lama dari informasi itu, subhanallah, kemudian menyebar sebuah berita tentang kedatangan Syafiq Riza Basalamah ke Makassar, kemudian menyampaikan tausiah di baji rupa didampingi oleh Mustamin. Tahu Mustamin? Mustamin ini salah seorang pengajar di pondoknya Zulkarnain. Tahu baji rupa? Baji rupa tempatnya Zulkarnain. Tidak lama setelah Syekh Rabi menyatakan seperti itu, subhanallah, adapun Haris Aceh, oh lebih-lebih ya. Ketika mendengar informasi berita bahwa Syafiq Riza Basalamah, tahu ini Syafiq Riza Basalamah? Ya, da'i roja, sampai berita bahwa dia akan berkunjung ke Aceh, ini Haris Aceh memberikan sambutan yang hangat. Memberikan sambutan yang hangat, bahkan memotivasi orang-orang untuk menyambutnya. Dalam keadaan ikhwan fillah rahimakumullah, haula mutalawinun, dulunya tahu ya, siapa mereka ini, siapa da'i-da'i turatiyin sururiyun ini, tahu, dan mereka berlepas diri, tapi karena pertemanan maka membuat mereka terseret. seperti tadi yang disinggung oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak kita ridhoi agamanya, tidak amanat, maka mereka itu akan mendorong kita, membimbing kita secara perlahan mengikuti agamanya. Dan mengikuti pemikirannya. Abu Qatadah pun sama. Sejak di Yaman itu sudah mendapatkan informasi tentang haula. Tetapi karena pertemanan. Dulu sebelum pulang dari Yaman itu sudah jelas mengatakan kepada saya. Ini kedua telinga ini benar-benar masih mendengar dengan baik. Ya, mengatakan bahwa kita tidak akan bersama dengan mereka. Kalau perlu nanti kita bikin pondok sendiri. Oh ya, memang harus seperti itu. Ya. Karena qadarullah wa masya'a fa'al, pondok yang disiapkan untuk kita itu sudah ada jalinan dengan Ihya'ut Turab. Ya. Dan kita tahu sejak di Yaman, sebelum kepulangan kita dari Yaman ke Indonesia. Makanya kemudian keluarlah kata-kata yang seperti itu dari Qatadah. Kita sepakat. Tapi ketika pulang sampai di Indonesia, dia dibawa ke sana kemari menemui Abu Nida, menemui fulan fulan fulan fulan fulan. Beda lagi ceritanya. Ya. Ternyata mereka tidak seperti yang aku kira. Ya. Mereka bagus, tidak ada masalah. Tuh. Padahal sebelumnya mereka ini Abu Nida dan yang lainnya, termasuk Abu Haidar, Yazid Zawas dan yang lainnya, adalah orang-orang yang tidak diridhoi oleh Qatadah sisi agamanya. Tahu. Tapi karena pertemanan, akhirnya menyeret, menyeretnya untuk meridhoi agamanya. Hingga akhirnya bergabung sampai detik ini. Ya. Ngeri ikhwan fillah rahimakumullah. Akibat atau dampak buruk dari sebuah pertemanan itu. Kalau kita tidak benar-benar selektif. Kalau kita tidak benar-benar hati-hati. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus mengingatkan kita min mujalasati ahli su, dari bergaul, berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang jelek keadaannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, waqad nazzala alaikum fil kitab an idha samitum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh telah turun kepada kalian Alkitab, atau dalam Alkitab, yaitu apabila kalian mendengar ada ayat-ayat Allah diingkari, diolok-olok, maka jangan sekali-kali kalian duduk dengan mereka-mereka yang suka melakukan hal tersebut. Sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lainnya. Innakum idzam mithluhum, kalau seandainya tidak, kalau seandainya kalian tetap bersama dengan mereka, maka kalian sama seperti mereka. Kita tidak mengolok-olok ayat-ayat Allah, tapi kita bersahabat dengan mereka. Apa kata Allah? Innakum idzam mithluhum. Kalian sama seperti mereka. Kita akan dinyatakan sama seperti mereka. Ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan munafikin kafirin dalam jahannam. Maka hati-hati. Ya. saya bukan orang yang pro kepada Radio Roja misalnya. Saya benci kepada Sururiun, tapi saya cuma senang dengar radionya. Senang dengan siarannya, senang dengan orang-orangnya. Saya biasa bertemu dengan mereka, dengan orang-orangnya, dengan ustad-ustadnya. Ini pertanda bahwa orang yang mengatakan seperti itu sama keadaannya. Sama keadaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza ra'aital ladina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Apabila kamu melihat ada orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami, mengolok-olok ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan hal-hal lainnya. Siapa orang-orang yang membicarakan, mempersoalkan ayat-ayat Allah? Haula mubtadi'un, ahlul bid'ah. Ya. Kalau kamu melihat mereka, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, sampai mereka beralih kepada pembicaraan-pembicaraan lainnya. Maksudnya sampai mereka meninggalkan kebid'ahannya. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam kitab Raudhatul Uqala, Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala membuat ada satu bab tentang anjuran untuk memilih teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk. Artinya persoalan selektif dalam mencari teman itu menjadi satu pembahasan tersendiri di kalangan para ulama. Ya. Penting. Bagian dari syariat ini yang kita tidak boleh melupakannya, kita tidak boleh mengabaikannya. Jangan sampai ada sebagian kita yang mengatakan, ah yang penting saya ibadah aja dengan tenang, saya gak mau peduli dengan siapa saya bergaul, terserah, yang penting saya bisa ibadah, saya bisa belajar. Ini salah, ini keliru, ini prinsip yang batil. Disebutkan sebuah atsar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, alaika bi ikhwanis sidq, hendaknya engkau bersama dengan teman-teman yang jujur, teman-teman yang baik. Fa'ish fi aknafihim, tinggallah di lingkungan mereka. Ya. Fa innahum zinatun fil raha wa uddatun fil bala, karena sesungguhnya keberadaan mereka ini menjadi hiasan tersendiri, menjadi keindahan tersendiri di saat lapang. Wa uddatun fil bala, dan bekal yang akan senantiasa memperkuat kita, mengokohkan kita saat ujian dan fitnah datang. Subhanallah. Ternyata keberadaan teman yang baik itu luar biasa efeknya. Membuat kita semakin kokoh, membuat kita semakin kuat. Keberadaan mereka di tengah-tengah kita menjadi keindahan tersendiri. Kita akan termotivasi dengan kesolehannya. Saat ujian datang, saat fitnah datang, keberadaan mereka orang-orang yang soleh, teman-teman yang soleh ini menjadi bekal. Menjadi bekal kita untuk tetap tegar dan kuat di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian kata Ibnu Hibban rahimahullahu taala, al-aqilu la yu'akhi illa dha fadlin fir ra'yi wad din wal ilmi wal akhlaq al-hasanah, dha 'aqlin nasya'a ma'as-salihin yuwatihi fid-dharra wa yusyarikuhu fis-sarra. Orang yang berakal itu adalah orang yang tidak mungkin bergaul, tidak mungkin berteman, tidak mungkin mengambil sahabat kecuali yang memang memiliki keutamaan. Ia tidak akan berteman kecuali dengan orang yang punya keutamaan dalam pemahaman, dalam din, dalam ilmu, dalam akhlak. Orang yang berakal, orang yang tumbuh di kalangan orang-orang yang saleh, selalu ada di saat musibah datang dan selalu ikut senang di saat kegembiraan datang. Tidak ketika ada fitnah lari. Nah, teman yang baik itu justru akan menguatkan kita saat ada fitnah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan arahan kepada kita untuk tetap sabar hidup bersama dengan mereka. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu untuk selalu berada bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, beribadah kepada Allah tanpa kesolehan, kekokohan akidah dan manhajnya, selalu melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal bil ghadati wal ashi, di waktu pagi maupun petang hari. Sabar, jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Jangan merasa aduh, berteman dengan salafiyin rugi terus. Berteman dengan salafiyin tidak memberikan keuntungan dunia. Jangan berkata seperti itu. Ya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali kamu palingkan pandangan matamu dari mereka hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Subhanallah, saudara kita dulu Asasuddin itu tertipu dari sisi ini. Sebelum kepergiannya ke Jakarta itu, masya Allah, kita kenal sebagai orang yang qanah, sebagai orang yang baik. Tapi ketika bergaul dengan ahlud dunia, cara pandangnya sudah beda. Yang ada di benaknya dunia, dunia, dunia, dunia. Bagaimana punya fulus, fulus, fulus, fulus. Hasil akhirnya menjauh dari kita ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Kita juga ingin sama seperti mereka, kita bisa berangkat haji, kita bisa ini, kita bisa itu. Ini bahasa asas. Ya. Apa yang dia inginkan tercapai, tetapi dia mengorbankan prinsipnya. Mengorbankan prinsip yang selama ini dipeganginya. Ya. Tidak sedikit orang yang semacam ini. Ya. Talamid al-ulama, murid-murid para ulama, tidak sedikit yang seperti ini, banyak. Ya. Ada dulu murid Syekh Muqbil bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, murid Syekh Muqbil Aqil al-Maqtari. Subhanallah, punya kecerdasan, punya akhlak yang baik, qanaah. Ya. Tapi ketika dia mulai bergaul dengan ahli dunia, akhirnya terfitnah dunia. Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala sering mengatakan dalam majlis, mata aqil. Kini akil sudah meninggal, sudah wafat, sudah wassalam, sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Padahal sebelumnya dipuji-puji oleh Syekh. Akibat apa, ikhwanuddin? Akibat pertemanan. Berteman dengan ahlu dunia akan menjadikan kita sebagai ahlu dunia. Jadi hati-hati. Kemudian ada athar juga disebutkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, i'tazil aduwwak. Kata sahabat Umar, tinggalkan, jauhi musuhmu. Wahdhar sadiqaka illa al-amin. Waspada selalu dari temanmu, dari sahabatmu, kecuali al-amin, yang terpercaya, yang amanat. Wala amina illa man khasyallah. Tidak ada yang disebut amin, tidak ada yang disebut terpercaya, tidak ada yang disebut jujur, illa man khasyallah, kecuali orang yang memang memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Teman yang kuat akidahnya, teman yang bagus manhajnya, teman yang benar ibadahnya, akhlak dan muamalahnya baik, itu sebagai obat dari semua kegundahan dan kegalauan kita. Ya. Ini dikemukakan oleh para salaf. Satu diantaranya oleh Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj. Beliau menukil pernyataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, kharaja Abdullah bin Mas'ud ala ikhwanihi. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud keluar menemui teman-temannya, menemui sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, antum jala'u khuzni. Kalian semua adalah obat kesedihanku. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga pernah ditanya, "Ma ma'ul 'aish?" Apa air yang dapat memberikan kehidupan itu? Qala liqa'ul ikhwan. Beliau menjawab, bertemu, berjumpa dengan teman-teman yang saleh. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Ibn Hibban dalam Rawdatul Uqala juga mengatakan, al-aqilu yaljamu suhbatal akhyar. Orang yang berakal itu harus memilih teman yang baik. Ini orang yang berakal. Wa yufariq suhbatal asyrar, dan memutuskan pertemanan, persahabatan dengan orang-orang yang jelek keadaannya. Lianna mawaddatal akhyar sari'un ittisaliha, karena kecintaan dari orang-orang yang baik itu sangat cepat nyambungnya. Cepat nyambungnya. Subhanallah, betapa senangnya kita ketika kita berada di satu tempat kemudian kita melihat ada seseorang sepertinya ahlu sunnah. Kita dekati, kita tanya, antum siapa, dari mana, taklim di mana? Ya, kemudian dia menjawab sama persis ustaznya dengan ustaz kita. Kan senang kita. Alhamdulillah. Hah? Kita jabat tangannya, kita peluk dia. Luar biasa, seolah-olah dunia itu milik kita berdua. Ya. Senang, bukan main. Cepat sekali nyambungnya. Meskipun pada awalnya kita tidak pernah bertemu dengannya, kita pun baru mendengar hari itu siapa namanya. Tapi karena ada jalinan batin yang kuat, kesamaan akidah, kesamaan manhaj, membuat kita seperti teman yang memang sudah dekat, akrab, padahal baru ketemu. Ya. Antum belum makan, ayo kita makan. Antum dari mana? Jauh, oh, ayo kita istirahat dulu. Di mana? Subhanallah. Kalau berteman dengan orang yang jelek itu gak seperti itu. Berteman dengan hizbi itu gak seperti itu. Mereka akan menjadikan kita sebagai temannya ketika mereka memiliki maksud dan tujuan tertentu. Setelah maksud dan tujuannya tercapai, mereka akan mencampakkan kita. Ya. Tidak jujur, tidak tulus persahabatan dan pertemanannya. Kalau teman yang baik, begitu cepat nyambungnya, dan batiun inqital, lambat putusnya. Ya, selama dia masih sama manhaj dan akidahnya akan tetap bersatu walaupun berjauhan tempatnya. Bati inqita'uha, lambat putusnya. Beda halnya dengan mawaddatul asrar, sari'un inqita'nya. Bergaul dengan orang-orang yang jelek itu begitu cepat putusnya. Berhubungan dengan orang-orang yang buruk keadaannya cepat sekali putusnya. Karena sekali lagi, pertemanan, persahabatan yang dibangun itu untuk satu kemanfaatan, tujuan tertentu. Jadi khonabidin rahimakumullah, sabar kita berteman dengan orang-orang yang soleh, duduk bersama dengan mereka. Malik ibn Dinar rahimahullahu taala mengatakan, innaka an tanqul al-hijarata ma'al abrar khairun min an ta'kul al-khabitha ma'al hujjar. Kamu memindahkan batu dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, itu jauh lebih baik daripada kamu makan manisan bersama dengan orang-orang yang buruk agamanya. Subhanallah. Mungkin perut bisa kenyang, tapi hati rusak. Ya. Dengan orang-orang yang soleh bisa jadi perut selalu lapar, tetapi hati mantap. Ya. Hati kuat. Rasa laparnya tidak mempengaruhi agamanya, tidak mempengaruhi semangatnya dalam beribadah. Justru semakin kuat. Ketika dapat rezeki, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sabar. Lebih baik kamu bersusah payah bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, daripada bersenang-senang dengan orang-orang yang jahat, yang justru mencelakakanmu di dunia dan akhirat. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama dari bergaul dengan teman yang saleh, teman yang baik. Di antaranya yang pertama, teman yang soleh, teman yang baik itu akan selalu mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka selalu mengingat Allah, sehingga membuat kita ketika bergaul dengan mereka juga mengingat Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila as-sama'id dunya." Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat yang senantiasa berkeliling di dunia, berkeliling di jalan-jalan di dunia. Yaltamisuna ahlad dzikr, mereka mencari ahlud dzikr, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Ketika mereka mendapati suatu kaum yang sedang mengingat Allah, tanadau, mereka memanggil, halumu ila hajatikum, kemari sampaikan kebutuhan-kebutuhan kalian. Lalu para malaikat ini akan mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala fi hadzal hadis fadilatul dzikr. Dalam hadis ini ada keutamaan dzikir, mengingat Allah. Wa fadilatu majlisihi, dan keutamaan majlisnya. Majlis ilmu adalah majlis dzikrullah. Ada keutamaannya. Wal julus ma'a ahlihi, dan keutamaan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu kebiasaannya. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik adalah sabilul jannah, jalan menuju surga. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Almar'u ma'a man ahad." Seseorang itu akan senantiasa bersama dengan yang dicintainya, dengan yang menjadi sahabatnya, dengan yang menjadi temannya. Kemudian dalam riwayat lain, masih dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas, beliau menceritakan, anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anis sa'a. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang hari kiamat. Faqala mata sa'ah. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Qala ma'adadta laha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepadanya, persiapan apa yang kamu miliki untuk menjemputnya? Qala la syai. Tidak ada persiapan apapun, kata si laki-laki itu. Illa anni uhibbullaha wa rasulah, hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala, lalu Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepadanya, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Qala Anas, sahabat Anas kemudian berkata, farihna, ma farihna bisyai'in, tidak ada yang membuat kami senang selain dari ucapan Nabi alaihi salatu wasalam ini, di mana beliau mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan senantiasa bersama dengan orang yang kamu cintai. Kata sahabat Anas, ana uhibbu an-nabi wa Abu Bakrin wa Umar, sungguh aku mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap agar senantiasa bersama dengan mereka, bihubbi iyahum, karena rasa cintaku terhadap mereka. Wa in lam a'mal bimithli a'malihim, walaupun aku tidak beramal seperti amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi sekedar kebersamaan, sekedar rasa cinta yang kita berikan kepada orang saleh, itu akan memberikan jalan untuk kita bersama dengan mereka dalam keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama menyimpulkan bahwa bermajlis dengan orang-orang saleh, bergaul dengan orang-orang saleh yang baik, yang lurus akidah dan manhajnya, itu merupakan sabilul jannah, jalan menuju surga. Selain itu, ikhwan fillah rahimakumullah, bergaul dengan orang-orang yang saleh, baik agamanya, baik akhlaknya, baik manhajnya adalah sababun limahabbatillah, sebab datangnya kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Jami'us Sahih dari sahabat Mu'ad bin Jabal, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata sahabat Mu'ad bin Jabal, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya, sungguh pasti kecintaanku akan aku berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Pertemanan yang dibangun di atas kesatuan akidah, kesatuan manhaj. Kebaikan akhlak, kebaikan ibadah, muamalah. wal mutajalisina fiyya, dan sungguh pasti kecintaanku akan aku berikan kepada orang-orang yang bersahabat berteman karena aku. Wal mutazawirina fiyya, dan bagi orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh akan mendorong kita untuk bersemangat melakukan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Nabi alaihi salatu wassalam selalu mendorong para sahabatnya, teman-temannya untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Seperti sahabat Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ayyul a'mal afdal?" Amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Shalatu ala waqtiha," salat pada waktunya, "summa ay," kemudian apalagi? Beliau menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua, kemudian apalagi? Beliau menjawab, "Al-jihad fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah. Jadi banyak sekali kemanfaatan ketika kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, menguatkan akidah kita, mengokohkan manhaj kita, menguatkan tamassuk kita bis sunnah, dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, membuat kita tetap istiqamah di atas agama Allah meskipun banyak fitnah yang terjadi. Dan yang paling penting yang juga tidak boleh untuk kita lupakan adalah mujalasatul ulama, bergaul, berteman, bersahabat dengan para ulama, ahlul ilmi, ahlul khair, ahlus salah. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, gak jelas agamanya, prinsipnya juga salah, ya, maka tidak ada yang kita dapatkan kecuali kemudharatan. Paling tidak ikhwan fillah rahimakumullah akan membuat kita ragu dalam agama kita. Tidak ada keyakinan dalam agama kita. Sebagaimana hal yang telah menimpa pamannya Nabi alaihi salatu wasalam, Abu Talib. Mengakui kalau ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam itu baik, benar. Bahkan mendukung penuh dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi karena ada teman di samping kanan kirinya yang buruk, membuat beliau ragu. Ragu untuk mengikuti arahan Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Teman yang buruk akan membuat kita bimbang. Benar gak mereka itu suri? Benar gak mereka itu ini dan itu? Buktinya mereka begini dan begitu terus. Secara bertahap menyeret kita untuk semakin jauh dari ahlus sunnah wal jamaah salafiyu. Nah. Orang yang jelek keadaannya, teman yang buruk itu selalu berkeinginan agar kita sama sepertinya. Ya, sama sepertinya. Bahkan teman yang buruk, teman yang jelek akan membuat kita terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Karena tadi yang namanya teman itu akan senantiasa mengikuti siapa yang menjadi temannya. Gayanya akan diikuti, caranya akan diikuti, modelnya akan diikuti, ya kan? Haula sururiun sudah duluan main video-videoan, main televisi-televisian, main YouTube-YouTuban. Ya. Lah, kemudian perlahan diikuti oleh Sufyan Rurai, ya. Mutalawinun haula sudah mulai. Ja'far Saleh ini duluan malah. Akibat apa? Pertemanan. Berteman dengan orang yang suka nampang, ya akan ikut-ikutan nampang. Ya kan gitu? Ya. Berteman dengan orang-orang yang sukanya berpose, ya ikut berpose. Oh, mereka juga pakai YouTube. Wah, kita juga YouTube taklim. Ya, dimasukin ke YouTube, di kamera. Mulai prinsip yang awalnya dipegang kuat-kuat itu memudar, memudar, memudar, memudar, sampai gila. Subhanallah. Kapan sih Ja'far Shalih itu di kamera, kemudian live, ya, masuk di YouTube, kapan? Apakah dulu pertama kali dia pulang dari Yaman kemudian berdakwah? Kan tidak. Ya, belakangan ini terjadi. Ketika pergaulannya rusak. Kapan Sufyan Rurai mulai berani menampakkan diri? Juga belakangan. Akibat dari pertemanan. Subhanallah. Ditiru, ya, apa yang menjadi gaya temannya. Oh, sukanya begini. Nanti tidak menutup kemungkinan ada yang sudah pakai songkok nasional, ya. Karena teman-temannya dari kalangan du'at hizbiyun pakai itu, ya. Tidak mustahil. Terus cara perlahan, ya. Masuk televisi, tidak mustahil akan seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, teman yang buruk itu kalau kita melihat dia itu selalu menimbulkan keinginan kita untuk melakukan kemaksiatan. Jadi selalu mendorong untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini teman yang buruk. Teman yang jelek. Setiap kali bertemu, langsung ada keinginan untuk melakukan maksiat. Daya tariknya kepada kemaksiatan itu luar biasa. Ini teman yang jelek. Luar biasa. Baru melihatnya saja kita sudah langsung ada keinginan untuk melakukan maksiat. Baru melihatnya, dilirik sedikit, wah. Ingin melakukan kemaksiatan. Pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Kalau teman yang baik tidak begitu. Ketika kita lihat dia, maka timbul ketenangan dalam hati. Timbul rasa khasyah dalam hati. Takut kepada Allah, ngelihat dia luar biasa. Tawadhu, tenang. Semangat beribadah, semangat taklim. Itu kan? Itu teman yang baik. Memberi efek yang baik. Daya tariknya kepada kebaikan itu luar biasa. Ini teman yang baik. Sering-sering kita ziarah ke tempat orang-orang yang soleh. Itu bisa menguatkan hati kita. Melihat, Masya Allah, teman-teman seperti ini. Timbul semangat. Jangan sering ziarah ke mal-mal, ziarah ke pasar-pasar. Nah, ini bisa menurunkan kualitas iman kita kan. Ya. Sering-seringlah ziarah bertemu dengan orang-orang soleh. Ini akan mendorong, mendongkrak keimanan kita. Ya. Kalau kita sering main di luar, sering masuk mall, keluar masuk mall terus setiap hari, wah. Ya, bisa mumet pikiran. Melihat orang-orang yang di dalam itu justru malah cenderung kita semakin jauh dari mengingat Allah. Ya. Karena daya tarik kepada kerusakannya itu sangat hebat. Nah. Kalau kita sudah bergaul dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang jelek, maka ini akan menghalangi kita bergaul dengan orang-orang yang saleh. Lambat laun secara perlahan kita akan meninggalkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan pada intinya bergaul dengan mereka itu tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun, malah menyia-nyiakan waktu. Ya. Nah, khawan ibn rahimakumullah, nampaknya waktu sudah tidak mencukupi lagi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat mewakili segala hal yang belum tersampaikan di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.